detak jantung detik manis kehidupan berpacu dengan waktu saat di dunia. Kejap-kejap tangga cermin amat kekuatan bekerja dalam waktu hidup di dunia. Kisah rupa silih berganti sejak dulu hingga kini, dia takkan pernah berubah sampai nanti. Datang aja silih berganti, tiada kata nanti-nanti. Detik perjalanan waktu penantian. Langkah